Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari risalah Al-Qawaidul Arba', empat kaidah yang dengannya seseorang bisa mengetahui atau membedakan mana perkara tauhid dan mana perkara syirik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita masih dalam penjelasan berkaitan dengan doa yang disebutkan oleh muallif yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dalam risalah beliau Al-Qawaidul Arba', doa yang beliau panjatkan atau sebutkan peruntukan bagi mereka orang-orang yang mempelajari risalah beliau ini. Di mana kaum muslimin rahimani wa rahmatullah, pada sebelumnya kita telah menjelaskan, membaca penjelasan dari Al-Tur Syekh Shalih Fauzan hafizullah ta'ala berkaitan dengan doa Syekh Muhammad bin Wahab wa ta'ala, wa ayyaj'alaka mimman idha utiya syakara, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan engkau termasuk dari orang-orang yang apabila diberikan kenikmatan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga telah menjelaskan arkan syukur, ya, rukun-rukun syukur, atau seseorang dia dikatakan bersyukur dengan sebab-sebabnya syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada dirinya ini apabila terpenuhi baginya tiga perkara. Yang pertama apa? Kemarin seseorang itu dikatakan bersyukur apabila yang pertama bersyukur dengan apa? Lisannya. Ya, dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang dia dapatkan dengan mengucapkan alhamdulillah, ya. Intinya dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan lisannya. Yang kedua apa? Dengan hatinya, qalbunya. Yakni dia benar-benar meyakini bahwa apa yang dia dapatkan tersebut, ya, atau apa yang ada pada dirinya dari kenikmatan, entah itu berupa kecerdasan, kepandaian, kekayaan, pangkat, anak dan semisalnya dari nikmat yang Allah berikan, dia yakini bahwasanya itu semata-mata datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dari kemampuan dirinya atau dikarenakan bantuan orang lain. Nah, namun semata-mata datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa saja nikmat yang kalian rasakan, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ialah dia bersyukur pada nikmat Allah dengan anggota badannya. Yakni dia mempergunakan nikmat tersebut pada jalan-jalan atau perkara-perkara yang mubah atau perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka apabila hal ini dilakukan oleh seseorang ketika mendapatkan nikmat, dia memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia yakini bahwasanya itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia pergunakan nikmat tadi pada perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pada perkara-perkara kebaikan, maka dia dikatakan sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang sempurna syukurnya. Baik. Ini merupakan doa. Ya. Yang disebutkan oleh beliau Syekh Muhammad Al-Wahhab wa taala, beliau mendoakan bagi kita atau siapa saja yang mempelajari tulisan beliau ini. Didoakan agar kita menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian qala wa idza batuliya qadar. Kemudian doa yang selanjutnya dari beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab wa taala kepada orang-orang yang mempelajari risalah beliau ini, yakni beliau mendoakan dengan wa idza batuliya qadar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau orang yang apabila dipuji sabar, maka bersabar. Nah, kata beliau Ad-Duktur Syekh Al-Fauzan hafizallahu taala menjelaskan doa dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini, kata beliau, Allah jalla wa ala yabtalil ibad, yabtalihim bil masaib, yabtalihim bil makarih, yabtalihim bil a'da min al kuffar wal munafiqin, fayahtajuna ila sabri wa adam al yafsi wa adam al qunut min rahmatillah, wa yuthbituna ala dinihim wa la yatazahzahuna ma'a al fitan aw yastaslimuna lil fitan. Kata beliau, Allah jalla wa ala, Allah yang maha mulia, yang maha tinggi, itu senantiasa akan menguji hamba-Nya. Allah Subhanahu wa taala sudah merupakan sunnatullah, ketentuan Allah pasti akan menguji hamba-Nya. Jadi semua kita kaum muslimin, bahkan orang-orang kafir, semua akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya batalini bil masaib, di mana Allah Subhanahu wa taala itu akan menguji hamba-hambanya dengan yang namanya al masaib, musibah-musibah. Ya, dengan berbagai macam musibah. Itu semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya batalihim bil makarih, Allah Subhanahu wa taala juga menguji hamba-hambanya dengan yang namanya al makarih, perkara-perkara yang tidak disenangi, kemiskinan, sakit, kematian orang-orang yang dekat dengan kita, hanyalah perkara-perkara yang tidak disenangi. Ini merupakan bentuk dari ujian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Ya batalihim bil a'da'i minal kuffar wal munafiqin. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya, yakni hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang muslim, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang kafir. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang munafik. Ya. Orang kafir dan orang-orang munafik ini merupakan ujian bagi mereka kaum muslimin, kaum mukminin. Nah. Maka kata beliau Ad-Dur Saleh Fauzan taala, dari sini fayahtajuna ila sabr. Dibutuhkannya bagi kaum muslimin, kaum mukminin, orang-orang yang beriman, dibutuhkan bagi mereka yang namanya kesabaran. Nah, wa adamul ya'si wa adamul qunuti min rahmatillah. Di samping dibutuhkan yang namanya kesabaran, juga tidak boleh yang namanya berputus asa, ya, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika ditimpa musibah atau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi yang namanya ujian itu akan tetap ada pada diri seorang hamba, mau muslim maupun kafir. Selama dia masih hidup di dunia, senantiasa ujian itu akan silih berganti menimpa dirinya. Dan ini sudah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti akan menguji hamba-hambanya. Dan tentunya kadar ujian yang Allah berikan kepada seorang hamba itu sesuai dengan kadar keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semakin seorang hamba itu kuat keimanannya, maka semakin besar ujian yang akan dia peroleh. Dan sebaliknya, apabila seorang hamba itu lemah keimanannya, maka ujian itu pun tidak seberapa yang akan menimpa dirinya. Nah, al-muhim, yang namanya seorang hamba, seorang mukmin, seorang muslim akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian. Maka dengan demikian dibutuhkan yang namanya kesabaran dalam menghadapi ujian tersebut. Kesabaran juga dibutuhkan padanya agar seseorang tidak mudah berputus asa. Naam, terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yakni jangan sampai apa yang menimpa dirinya tersebut menjadikan dia pasrah dengan musibah yang menimpa dirinya. Nah, namun dia harus bersabar, kata beliau. Nah, dan tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yakni seorang hamba ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar. Ya. Bahwasanya tidaklah ada suatu kesulitan, sesuatu yang menimpa seorang muslim dari apa-apa yang tidak dia senangi, pasti padanya ada jalan keluar. Innamal usri yusra. Sesungguhnya yang namanya kesulitan itu ada kemudahan padanya. Dan ini butuh yang namanya keimanan yang kuat padanya. Baik. Maka kata beliau, hendaknya mereka kaum muslimin, hamba-hamba Allah kaum mukminin, mereka itu tetap kokoh istiqamah di atas agama mereka ketika mereka mendapatkan ujian. Bagaimanapun ujian tersebut, baik dia diuji dengan orang-orang kafir, orang-orang munafik, atau diuji dengan perkara-perkara yang tidak disenangi, atau diuji dengan musibah-musibah yang lainnya, maka mereka harus tetap kokoh istiqamah. Jangan sampai musibah tadi, ujian tadi merubah agamanya, merusak agamanya. Wala yatazahzamuna ma'al fitan, Dan janganlah sampai seorang mukmin atau seorang muslim dia itu menjadi yatazahzahun, mereka menjadi orang-orang yang bimbang. Ya. Orang yang bimbang ketika ditimpa yang namanya fitnah, ujian. Ya. Kan ada itu orang yang ketika waktu tenang-tenang saja, aman, dia akan merasa tenang di atas agamanya. Namun ketika datang yang namanya fitnah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, disinilah diuji keimanan orang. Dan di antara hamba-hamba Allah ketika diuji ada yang mereka itu bimbang ketika fitnah itu terjadi. Yang tadinya sebelum fitnah itu muncul, musibah itu muncul, dia tenang-tenang saja, senantiasa taat kepada Allah, menjaga agamanya, beribadah kepada Allah. Namun ketika fitnah itu muncul, dia bimbang. Ditambah lagi banyak orang yang terjatuh dalam fitnah, dia semakin bimbang padanya. Kata beliau, jangan demikian. Ya, jangan kita berubah dengan fitnah yang terjadi, ujian yang terjadi. Tetap kita harus berada di atas agama kita, istiqamah di atasnya. Nah, aw yastaslimun lil fitan. Dan begitu pula janganlah sampai kita itu ketika datang fitnah kita terima. Ya, kalau tadi orang masih ragu. Kalau ini tidak, ketika langsung datang fitnah dia terima, sudah ini nasib kita, sudah bagaimana lagi? Ya, dunia sudah seperti ini, tidak mungkin kita mau hidup seperti zaman sahabat, ini salah. Ya. Yang namanya seorang mukmin, seorang muslimah, mukminah muslimah, mukmin ini tetap harus istiqamah. Ya. Di atas agama Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun keadaan dia. Bagaimanapun ia menimpa dirinya, harus senantiasa istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah merupakan perkara yang sangat besar. Nah, karena di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menurunkan yang namanya musibah, memberikan kepada kita perkara-perkara yang tidak disenangi, Allah berikan fitnah di tengah-tengah umat manusia, ini agar Allah menyaring, Allah memisahkan siapakah hamba-hamba Allah yang benar-benar beriman, benar-benar istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun keadaannya. Nah, menunjukkan kepada kita kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, istiqamah berpegang dengan agama Islam, menjaga agama kita, ini merupakan perkara yang sangat penting bagi seorang hamba. Ya, agama yang kita miliki ini harus benar-benar dijaga jiwa dan raga kita, walaupun itu merupakan taruhannya, sebagaimana yang telah ditunjukkan dalam sejarah yang senantiasa akan dibaca oleh kaum muslimin, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, bagaimanakah mereka harus ya memikul fitnah, ujian, menjalani berbagai macam ujian yang Allah berikan kepada mereka, meninggalkan kampung halaman mereka, muhajirin, hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan harta-harta mereka, membawa yang sebisanya saja, berpisah dengan keluarga mereka, semuanya untuk menyelamatkan agama, menyelamatkan keimanan mereka. Nah, maka sungguh merupakan suatu yang merugi bagi seorang hamba ketika dia hidup di zaman yang penuh dengan ketenangan, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia rela mempertaruhkan agamanya demi perkara dunia yang sedikit. Nasallahu alaihi wasallam. Nah, agama tidak bisa digantikan dengan apapun. Nah, karena itu merupakan sumber kebahagiaan seorang hamba dunia dan akhirat, serta keselamatan dia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka seorang muslim dia harus menjadi hamba yang tegar, kuat di dalam mempertahankan agamanya dia bagaimanapun keadaannya, walaupun ditimpa yang namanya musibah, walaupun diuji dengan orang kafir ataupun orang munafik, dia tidak hanyut bersama mereka, dia tetap berpegang dengan agamanya. Nah, kemudian kata beliau, bal yathbutuna ala dinihim, namun hamba-hamba Allah yang beriman sesungguhnya mereka harus yang justru istiqamah di atas agama mereka. Wa yasbiruna ala ma yuqasuna min al-at'abi fi sabiliha, dan mereka harus bersabar. Nah, harus merasakan yang namanya capek, lelah, ya, ketidaknyamanan di dalam menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua telah ditempuh oleh mereka para salafus saleh. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah, berserta orang-orang yang bersama dengan beliau, para sahabat yang beriman, sampai-sampai ketika diboikot, tidak diputuslah perekonomian, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat mereka sampai makan di daunnya. Apakah yang demikian ini menjadikan Nabi dan juga para sahabat meninggalkan agama Allah yang hak? Tidak. Nah, justru mereka tetap istiqamah. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala memilih orang-orang yang terbaik, ya, untuk menjadi panutan bagi orang-orang yang hidup setelah mereka. Nah, kemudian beliau mengatakan, bi khilafil ladzina idza batuliya jazi'a atau jazi'a wa tatakhata wa qanita min rahmatillahi azza wa jalla. Berbeda halnya, ya, dengan orang-orang yang apabila mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan berkeluh kesah, dia akan murka, marah, dan dia berputus asa dari rahmat Allah, yakni ketika dia ditimpa musibah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kata beliau, fa hadza yuzadu ibtilan ila ibtilain wa masaib ila masaib. Orang-orang yang ketika mendapatkan ujian, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun ujian tersebut, ternyata ketika ditimpa ujian, dia marah, berkeluh kesah, bahkan beranggapan bahwasanya apa yang menimpa dia adalah ujian yang paling besar, yang tidak mungkin ada lagi pertolongan. Nah, maka orang-orang yang demikian keadaannya, kata Ad-Dr. Saleh Fauzan hafizallahu ta'ala, orang yang demikian ini keadaannya tidaklah menambah bagi dirinya ketika ditimpa musibah, melainkan musibah di atas musibah, ujian di atas ujian. Maknanya ialah, tidaklah seorang hamba ketika dia ditimpa yang namanya musibah, kemudian dia berkeluh kesah, dia murka, dia marah, maka itu justru memperberat ya dan mempersulit keadaan dia. Nah, jadi tidak ada manfaatnya ketika orang ditimpa musibah, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berkeluh kesah, terus hilang musibah tersebut, tidak ada. Nah, yang ada ialah orang yang ketika ditimpa musibah dia bersabar, berpahala di sisi Allah, Allah jadikan dia orang yang tetap istiqamah. Ya. Namun orang yang murka, tidaklah kemurkaannya dia itu menambah melainkan kesengsaraan bagi dirinya, ditambah lagi dosa. Nah, jadi keadaan yang terbaik bagi seseorang yang ketika ditimpa musibah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ialah bersabar walaupun ini berat. Kata Nabi SAW, man tasaddara sadarallah. Barang siapa yang dia berusaha untuk menjadi hamba yang bersabar, melatih dirinya, sabar itu perlu dilatih. Ya, karena tidak semua orang itu bisa bersabar. Nah, yang kira yang namanya bersabar itu tidak dilatih, perlu untuk dilatih juga. Nah, kata Nabi, man tasabbara sabarallah. Barang siapa yang senantiasa melatih dirinya untuk bersabar, maka Allah akan jadikan dirinya yang orang yang bersabar. Nah, maka orang-orang yang ketika ditimpa musibah diuji oleh Allah, diberikan perkara-perkara yang tidak senang oleh dia, kemudian dia mengeluh, maka tidaklah keluhannya dia itu melainkan menambah bagi dia kesengsaraan. Nah, musibah di atas musibah. Nah, qala sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh al-Imam At-Tirmidzi, begitu pula al-Imam Ibnu Majah, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita fa alaihi sukr." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan puji mereka. Ya. Jadi tidak selamanya cinta Allah itu Allah berikan dengan Allah berikan kebaikan dunia, dunia kesenangan-kesenangan, tidak seperti itu. Kata Nabi, apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan puji mereka. Ya, ini menunjukkan bahwasanya terkadang atau seringnya ujian itu merupakan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, "Faman radiya falahu ridha." Barang siapa yang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dia itu ridha, sabar menerima ujian Allah Subhanahu wa taala tersebut, dia sadar bahwasanya ini merupakan ujian dari Allah, ini merupakan sesuatu yang Allah takdirkan atas dirinya, dia sabar kemudian mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas musibah tersebut, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala ridha, maka orang tersebut akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaliknya barang siapa yang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dia itu murka, dia marah, tidak terima, ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bagi orang tersebut kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, tidak ada jalan terbaik, bimbingan terbaik bagi seorang hamba ketika ditimpa musibah melainkan apa? Bersabar. Karena ketika ditimpa musibah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang dia bersabar, ini menjadi sebab dia mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, marah-marah, teriak-teriak, murka dengan ujian yang Allah berikan kepada dirinya, entah itu sakit atau yang semisal dengannya, menjadi miskin, ya, urusannya tidak pernah mulus, dia marah, apalagi sampai dia marah kepada Allah, sampai mengatakan Allah tidak adil, na'udzubillah min dzalik, orang tersebut akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang harus kita perhatikan. Tentunya apa yang kita baca ini bukanlah sesuatu yang mudah, ya. Namun kita harus berusaha. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, man tasabbara sabarallah. Yang namanya kesabaran itu perlu untuk dilatih. Ya. Seseorang yang ketika di dalam hatinya, di dalam jiwanya itu ada niat untuk memperbaiki diri, niat untuk menjalani sesuatu yang baik, maka Allah akan memudahkan dirinya. Nah, dan ini butuh untuk yang namanya pelatihan. Baik. Kemudian beliau membawakan hadis Nabi SAW atau lanjutan dari hadis tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa a'zamu an-nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am, dan manusia yang paling besar ujiannya ialah al-anbiya, para nabi. Ya, kita ketahui bahwasanya para nabi adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mereka pun tidak luput dari yang namanya ujian, dengan berbagai macam ujian. Nah, terlebih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ujian apa yang beliau tidak dapatkan? Nah, diuji dengan kaumnya, ya, diusir, atau menjadikan beliau akhirnya hijrah dari Mekah, tempat kelahiran beliau, pindah ke kota Madinah. Nah, diuji dengan keluarganya, paman-pamannya yang kafir, keluarganya yang kafir. Diuji dengan yang namanya dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kecil rumahnya dan paling pendek, dan orang yang tidak memiliki harta. Bahkan ketika beliau meninggal, baju perangnya saja masih digadaikan. Nah, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Orang yang paling mulia. Namun apakah beliau lepas dari yang namanya ujian? Tidak. Dan apakah ujian tersebut menjadikan Nabi meninggalkan tanggung jawabnya sebagai meninggalkan risalah yang Allah berikan kepada beliau? Tidak. Justru dengan ujian tersebut beliau bersabar, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun kokohkan beliau. Di samping itu, Allah Subhanahu wa taala makin kuatkan keimanan beliau dengan orang-orang yang beriman bersama beliau, minal fuqara wal masakin, dari orang-orang yang miskin, ya, bahkan juga ada orang yang kaya. Al-muhim kaum muslimin, ya, manusia yang paling besar ujiannya adalah para nabi. Tsummal amsal fal amsal, kemudian setelah para nabi, ya, para sahabat, ya, orang-orang saleh, semuanya tidak ada yang lepas dari yang namanya ujian Allah Subhanahu wa taala. Hal ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan kepada kita mustahil seorang hamba itu selama dia hidup di dunia tidak pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mustahil. Yang namanya ujian itu merupakan, atau musibah itu merupakan sesuatu yang Allah sudah tentukan. Tiap-tiap dari kita ini pasti akan ditimpa musibah, pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. dengan berbagai macam musibah dan ujian. Nah, ini masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Sedikit penjelasan dari beliau, dan masih ada lagi, ya, penjelasan berkaitan dengan doa Syekh Muhammad Al-Wahhab ta'ala kepada orang-orang yang mempelajari masalah beliau ini untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang ketika diuji bersabar atas ujian dan musibah yang Allah berikan. Insyaallah ta'ala kita akan lanjut kembali pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang bersabar dalam menghadapi ujian yang Allah berikan, dan semoga Allah menjauhkan atau tidaklah Allah menimpakan ujian pada agama kita, ya, sebagaimana doa Nabi Sallam atau doanya orang saleh, ya, ketika mereka berdoa, mereka minta kepada Allah untuk ujian itu tidak menimpa agama, ya, karena musibah yang paling besar bagi seorang hamba yang beriman adalah ketika ujian itu menimpa agamanya. Nah, nakfi lana subhanallahi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.